Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, barakan fi, barakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله langsung saja pelajaran yang ke 44 Baik. Berkata mu'alif hafizullah, pelajaran yang ke-44, bacaan lin. Ini bacaan lin adalah bacaan yang suhulah, mudah. Fathah diikuti ya sukun atau waw sukun. Waw sukun sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya fathah adalah bacaan yang disilakan dengan bacaan lin. Coba kita baca. Au, bau, tau, ai, bai, tai, zuna, zauna, tina, taina, juna, jauna. Yatiru, tayran, yadiku, dayqin, yamilu, maylan, saufa, khawfa, lawla, awfa, rauhin, lauhin, khairan, dairan, haunan, hayrana, hayrana, shaytana, aymana, hayhata, awau, nadau, atau, asau, mawdunatun, mawqudatin, maymanatan, maysaratin, gulamaini, yatimaini, waliwalidayka, amaini, kamilaini, wahadainahu, salihaini, awlayani, syafataini, ya laytani, shahidaini, mawfuran, maw'udun, mawzunun. Ya. Kita mulai dari kanan ya, dari kanan. Satu orang baca 4 baris. Nah, ini ada 8 baris. Satu orang baca separuhnya. Nah, dari sana, fadhal. Au, bau, tau, ai, bai, tai, zuna, zauna, tina, taina, yuna, jauna, yatiru, tairon, yadhiqu, waiqin, yamilu, mailan, saufa, khaufa, laula, aufa, rauhin, lauhin, khairon, wairon, haunan, hayrona, syaitona. Nam, barakallahu fiik. Fadhal, selanjutnya. Aimana, hayhata, au a. Wau. Wau. Nadau, atau. Asau, maudunatun, mauqudatin, maimanatan, maisaratin, ulamaini, yatimaini, waliwalidaika, amaini, kamilaini, wahadainahu, salihaini, awlayani, syafataini, ya wailata. Naam. Di bawahnya habis. Masih ada. Ya laitani syahidaini mawfuran maw'udun mawzunun. Naam. Berikutnya. Mulai dari zuna. Itu apa? Zuna, zauna, tina, taina, juna, jauna, yatiru, toiron, yadiku, boikin, yamilu, mailan, saufa, khaufa, laula, aufa, rauhin, lauhin, khairon, bayron, haunan, hayrona, syaitona. Naam, barakallahu fiik. Stamir. Aimana, hayhata, awau, nadau, atau, asau, maudunatun, mauqudatin, maimanatan, maisaratin, gulamaini, yatimaini, waliwalidaika, amaini, kamilaini, wahadainahu, salihaini, aulayani, syafataini, ya wailata, ya laitani, syahidaini, mawfuran, mau'udan, mauzunun. Mau'udun. Mau'udun, mauzunun. Naam, barakallahu fiik. Istair. Zuna, zauna, tina, taina, juna, jauna, yatiru, tairan, yadiku, doikin, yati, yamilu, mailan, saufa, haufa, taula, aufa, rauhin, lauhin, hayron, dairon, hauna, hayrona, saitona, syaitona, saitona. Baik, istamir. Aimana, hayhata, awau, nadau, Atau. A'in. Atau. Atau. Asau. Sot, sot. Asau, sau, asau. Asau. Maudunatun. Maukudatin. Maimanatan. Maisaratin. Ulamaini. Yatimaini. Waliwalidaika. Amaini. Kamilaini. Wahadainahu. Solihaini. Au. Aulayani. Syafataini. Ya wailata. Ya laitani. Syahidaini. Maufuran. Maudu. Mau'udun. Mau'zunun. Naam. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Istamir. Zuna. Zauna. Tina. Taina. Juna. Jauna. Yatiru. Tairan. Yadiku. Daikin. Yamilu. Mailan. Saufa. Haufa. Laula. Aufa. Rauhin, lauhin, khairan, tairan, haunan, hayrana, syaitana. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya. Aimana, hayhata, awau, nadau, atau. Atau. Atau. Asau, maudunatun. Mauqudatin, maimanatan, maisaratin, ulamaini, yatimaini, waliwalidaika, amaini, kamilaini, wahadainahu, salihaini, awlayani, syafataini, ya wailata, ya laytani, syahidaini, syahidaini, mawfuran, maw'udun, mawzunun. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Nanti yang ini bagian bawah. Kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Pelajaran yang ke-45. Mudzakarah bagian pertama. Ya, ini muroja'ah, mengulang kembali. Mad, lin, dan tanwin. Mad, yakni matobi'i. Panjangnya dua harokat. Lin, yang tadi kita telah sebutkan. Bacaan yang mudah, yang suhulah. Dan tanwin. Tanwin, yaitu dua garis di atas huruf, di bawah huruf. Nah, tanwin, dhammatain, kasratain, dan fathatain. Dua fathah, dua kasrah, dan dua dhammah. Kita baca, saya baca, antum ikuti. Qaba qawsaini. Saufa yura. Saufa yura. Baina yadaihi. Baina yadaihi. Sautu azabin. Sautu azabin. Fawzan aziman. Fawzan aziman. Hawlaini kamilaini. Yawma yaqumu. Yawma yaqumu. Bimusaytirin. Bimusaytirin. Wama hiya bi'awratin. Wama hiya bi'awratin. Qala ya layta lana. Qala ya layta lana. Ya waylata laytani. Ya waylata laytani. Yaquluna ya laytana. ولا يخافون لومته ولا يخافون لومته أولى لك فأولى أولى لك فأولى ذواتي أكل ذواتي أكل غير ناظرين إناه تكون عليه وكيلا قال لمن حوله لما بين يديها هو مولانا بيننا وبين قومنا بيننا وبين قومنا أو بأيدينا أو بأيدينا حين موتها حين موتها أو أراد شكورا له ما بين أيدينا له ما بين أيدينا تكونا ملكين تكونا ملكين فقولا له قولا فقولا له قولا ذلك خير في روضة في روضة في روضة في روضة ومن حيث ومن حيث ما ليس لك به ما ليس لك به وآتينا موسى dari sana baca 3 baris 6 berarti dibaca oleh 3 orang 3 baris 3 baris Allah qoba kau saini kau bukan kau kau ko bakau saini saufa yuro yuro yuro saufa yuro saufa yuro baina yadihi yadai yadihi kepada baina yadaihi daihi baina yadaihi sauto adabin fauran adi fauzan adiman fauzan za zan fauzan adiman dihabiskan dulu fauzan adiman fauzan adiman haulain haulaini ka milaini nunnya cepat ke huruf kaf. Nah, ini baca huruf nun kasrahnya cepat ke huruf kaf. Haulainika nika haulainika milaini ha haulainika milaini ya yauma yaqumu bimusaitir bimusaitirin bimo bimusaitirin wa ma hiya bi auratin wa ma hiya bi auratin ya barakallahu fiik jazakallahu khair selanjutnya Qala ya laitalana ya wailatal ya wailatal ta ta ya wailatalaitani ya wailatalaitani yaquluna ya laitana wala yakhafuna laumata. Nanya cepat ke huruf lam. Wala yakhafuna laumata. Wala yakhafuna laumata. Wala yakhafuna laumata. Ya. Aula laka fa aula. Ya. Dawata ukulin. Tai. Dawatai ukulin. Dawatai ukulin. Khairona diri khairona dirina inaha khairona dirina inahu khairona wi khairona dirina inahu khairona dirina inahu takunu alaihi wakilan. Qala liman haulahu lima baina yadaiha. Terus, bapa. Teruskan. Huwa maulana bainana wa baina qaumina. Naam, barakallahu fiik. Selanjutnya, empat baris ya, sekaligus. Aunya kebanyakan. Au bi aidina. Au bi aidina. Ya. Hina mautiha. Hi yang ditahan. Hina mau. Nanya cepat ke mim. Hina mautiha. Hina mautiha. Au arada syukuran lahu ma baina aidina. Nanya panjang dikit. Lahu ma baina aidina. Ya. Takuna malakaini. Takuna, nanya ditahan dikit, dua rokat. Malakaini. Takuna malakaini. Fakula lahu kaulan. Dalika khairun. Fi raudatin. Wa min haisun. Dan haisun. Haisu. Wa min haisu. Ya. Yeah. Ma laisa laka bihi. Ma laisa laka bihi. Malai salaka bihi. Ya. Wa ataina Musa. Baik. Jadi mata kita harus cepat melihat ayat yang belum kita baca sehingga tidak terjadi tersendat-sendat. Baik. Selanjutnya barakallahu fikum. Kembali ke awal. Qaba qausaini. Qau bukan kau. Qaba qausaini. Taufa yuro baina yadaihi sawta adabin fawzan aziman haulaini kamilaini yawma yaqumu bimusaytirin bimusaytirin bimusaytirin fama hiya bi'awratin. Baik, barakallahu fiik, barakallahu fiikum. Selanjutnya, qala ya laitana ya wailata laitani yaquluna ya laitana wala yahafuna law mata aula laka fa aula zawatai ukulin hoiro nadirina inahu takunu alai wakilan. Qala liman haulahu lima baina yadaiha huwa maulana bainana wa baina qawmina. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya, Aubi aidina hina mautiha. Sebentar. Aubi aidina, nanya panjang dikit. Aubi aidina hina mauti hina mautiha au arada syukuran lahu ma baina aidina takuna ma lakauni. Takuna malakaini fakula lahu qawlan dhalika khairun fi rawdati wa min haitsu ma laysa laka bihi wa ataina Musa. Naam, barakallahu fiik. Selanjutnya kembali ke awal. Sawfa yura baina yadayhi sawtu adabin fawzan aziman haulaini kamilaini yawma yaqumu bimusaytirin wa ma hiya bi'auratin. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya, qala ya laitana. Jangan diganggu. Ya wailatalana. Perhatikan. Orang baca kok diganggu. Perhatikan. Ya wailatalaitani yaqulu ya laitana wala yaqafuna law mata. Pelan-pelan, bacanya pelan-pelan. Coba ulang lagi dari awal. Qala ya laitana. Ya wailata laitani. Yaquluna laitana wala yaqafuna laumata aula laka fa aula zawatai ukulin ghayra nadhirina inahu takunu alaihi wakila. Nu cepat ke huruf ain, nunnya itu. Takunu alaihi wakilan. Takunu alaihi wakilan. Qala liman khay. Qala liman khay. Hawlahu. Qala liman hawlahu. Qala liman hawlahu. Kan haw. Ha. Haw. Qala liman hawlahu. Ya. Lima baina yadaiha. Huwa maulana. Bainana wa baina. Wa baina qawmina. Bainana wa baina qawmina. Bainana wa baina qawmina. Wa baina itu nunnya jangan ditahan. Cepat ke huruf qaf. Bainana wa baina qawmina. Bainana wa baina qawmina. Nah, barakallahu fiik. Ya, silakan dilanjutkan. Allah barisi. Selanjutnya, fadhal. Au bi aidina hina mautiha au arada syukuran lahu ma baina aidina takuna malakaini. Faqula lahu qawlan. Takuna malakaini. Faqula lahu qawlan. Qawlan. Kelamaan. Qawlan. Faqula lahu qawlan. Ya. Zalika ghairun. Fi rawdatin. Fi rawdati. Wa min haythu. Ma laisa laka bihi wa ataina Musa. Baik. Fadhal. Qaba qausaini sawfa yura baina yadayhi sawta adabin fawzan aziman hawlaini kamilaini. Yawma yakumu bimusaitirin wa ma hiya bi'auratin. Ngam. Baik, belakang. Ngambil enggak? Qala ya laytalana ya waylata laytani yaquluna ya laytana wala yakhafuna lawmata awla laka fa awla zawatai ukulin wa yiranadhirina inahu Oyrona wirina inahu takunu alaihi wakilan. Qala liman hawlahu lima baina yadaiha huwa maulana. Maulana. Huwa maulana bainana wa baina qawmina. Baik, barakallahu fiik. Bisa nyampe enggak? Nyampe. Nah. Au bi aidina hina mautiha au arada syukura lahu ma baina aidina takuna malakaini faqula lahu qawla dhalika khairun fi rawdatin fi rawdati wa min haythu ma laysa laka bihi wa atayna Musa. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya tamilu mailan adima wasiyama nah, perhatikan itu belum kita baca. Nah, seperti tadi yang kita baca tadi, kalau sudah terakhir, kembali ke awal lagi. Nah. Nah. Qaba qausaini. Qaba qausaini saufa yura baina yadaihi sauto azabin. Pokoknya pendek. Sauto azabin. Sauto azabin. Fauzan. Fauzan adima. Haulaini kamilaini. Yawma yakumu. Bima sotiri. Bimusaytirin. Bimusaytirin. Wa ma hiya bi auratin. Ya, barakallahu fi. Selanjutnya. Qala ya laitan. Qala ya lailana. Ya laitalana. Qala ya laitalana. Ya wailata laitani. Yaquluna ya laitana. Wala ya khafuna laumata. Wala ya khafuna laumata. Wala yakhafuna laumata. Nah, perhatikan, perhatikan, Mas. Yang depan, perhatikan. Nah, yang lain juga perhatikan. Supaya disuruh baca, bacaannya enggak keliru-keliru. Nah, lanjut. Aula laka fa'aula. Zawatai ukulin. Ukulin. Ukulin. Hoiro nadirina inahu. Nawiri na ina na ina ghairu nawiri na inahu ghairina ghairu ghairu nawiri na inahu na inahu jangan na. Na perhatikan dulu, perhatikan ghairu nawiri na inahu ghairu nawiri na inahu ya. Takunu alaihi wakilan. Qala la. Qala liman haulahu. Hau. Hau. Hau. Haulahu. Qala liman haulahu. Qala liman haulahu. Terus. Lima baina yadaiha. Huwa maulana. Huwanya cepat ke mim. Huwa maulana. Huwa maulana. Bainana wa baina qaumina. Baik, selanjutnya. Au bi aidina. Nanya panjang. dina au bi aidina hina mautiha au arada syukuran lahu ma baina aidina takuna malaikani aha takuna mala takuna malakaini faqula lahu qawlan dhalika khairun fi rawdati wa min haythu ma laysa laka bihi wa atayna Musa. Nah, selanjutnya qaba qawsaini qaba qawsaini sawfa yura baina yadayhi sawtu adabin fawzan adhima hawlaini kama hawlaini kamalaini kamalaini kamilaini kamilaini hawlaini kamilaini hawlaini kamilaini yawma yaqumu bimusaytirin wama hiya bi'auratin. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya, sampingnya. Yang lain perhatikan. Sekian. Nanti baca yang salah-salah nanti. Perhatikan yang baca. Qala ya laytalana ya waylata laytani yaquluna ya laytana wala yakhafuna lawmata awla laka fa awla dawatai ukulin khayra nadirina inahu takunu alayhi wakilan qala liman khawlahu lima bayna yadayha wa maulana bainana wa baina qaumina. Naam, selanjutnya Abdul. Au bi aidina hina mautiha au arada syukuran lahu ma baina aidina takuna malakaini faqula lahu qawlan dalika khairun dalika khairun fi rawdati wa min haisu ma laysa laka bihi wa ataina Musa. Baik, barakallahu fiik. Tafadhal. Qaba qawsaini sawfa yura baina yadayhi sawta azabin fawzan aziman hawlaini kamilaini yawma yaqumu bimusaytirin wa ma hiya bi'auratin. Naam, barakallahu fiik. Selanjutnya baik, silakan. Ya waila ta laitani yaquluna ya laitana wala tahafu wala yakhafuna laumata. Nah, jangan tahan, cepat huruf lam. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ. Nah, perhatikan. Nah, jangan ditahan. Cepat ke huruf lam. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ. Kurang. Kurang cepat. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ. Ya. أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى dawata ukuli. Dawatai. Yang lain perhatikan. Dawatai ukuli. Ghoiro nadi. Ghoiro nadi. Nawiri. Ghoiro nadir. Ghoiro nadirina inahu. Ngam. Nah ini akibat dari kurang perhatikan. Ngam. Kunu alaihi wa. Ghoiro nawirina inahu. Ghoiro nadirina inahu. Nah, kurang cepat ke huruf alif. Ghoiro nadirina inahu. Ghoiro nadirina inahu. Takunu alaihi wakila. Qala liman haulahu. Lima baina yadaiha. Huwa maulana. Huwa maulana. Lain, bertahan, ditahan. Maulana. Huwa maulana. Bainana wa baina qawmina. Qawmina. Qawmina. Ulang lagi. Bainana wa baina. Bainana wa baina qawmina. Nah, para pelatih. Selanjutnya, jangan tertawa. Perhatikan. Au bi aidina. Panjang. Dina. Au bi aidina. Hina mautiha. Au arada syukuran. Lahu ma baina aidina. Takuna malakaini. Takuna. Takuna malakaini. Faqula lahu qawlan. Qula. Faqula lahu qawlan. Dhalika khairun. Fi rawdatin. Fi rawdati. Wa min haisu. Ma laysa laka bihi. Wa ataina Musa. Nah, selanjutnya. Masih ada waktu. Qaba qausaini. Qausaini. Sawfa yura. Baina yadaihi. Sawta azabi. Fasin. Sawta. Sawta azabin. Hawlaini kamilaini. Yawma yakumu. Bimusaitirin. Wama hiya bi'a. وَمَا هِيَ بِأَوْرَةٍ. Selanjutnya. قَالَ يَا لَيْتَ لَنَا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى Zawatai ukulin ghoiro nadirina inahu takunu alaihi wakila qala liman haulahu haulahu qala liman haulahu lima baina yadaiha huwa maulana bainana wa baina qaumina. Naam, lanjutnya. Au bi aidina. Nah, panjang. Au bi aidina. Au bi aidina. Hina mautiha. Au arada syukuran. Lahu ma baina aidina. Takuna malakaini. Fakula lahu qawlan. Zalika khairun. Fi raudatin. Fi raudati. Wa min haitsu. Ma laysa laka bihi. Wa ataina Musa. Naam. kembali ke awal. Qaba qausaini. Qaba qausaini. Saufa yura. Baina yadaihi. Sautu azabin. Fawzan aziman. Hawlaini kamilaini. Yawma yakumu. Bimusaitirin. Wama hiya bi'auratin. Naam. Al-akhir. Naam. Sahih pasinggangan. Qala ya laita lana. Ya wailata laitani. Yaquluna ya laitana. Yaquluna ya laitana. Yaquluna ya laitana. Wala yakhafuna lawmata. Aula laqafa aula. Zawatai ukulin. Ghayru nadhirina inahu. Takunu alaihi wakilan. Qala liman hawlahu lima baina yadayha huwa maulana bainana wa baina qaumina qaumina bainana wa baina qaumina. Baik, kita baca sama-sama selanjutnya. Au bi aidina. Au bi aidina. Hina mautiha. أو أراد شكورا له ما بين أيدينا تكونا ملكين فقولا له قولا ذلك خير في روضة في روضة في روضات في روضات ومن حيث ما ليس لك به وآتينا موسى طيب كده cukupkan sampai di sini. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته